Caritane wayang Jawi Ngaleng kobos dadi Thank you. Buta. manis karena cinta. Jangan nangis wong manis karena cinta. Kalau nangis wong manis karena dosa. Kalau ku tahu wong manis manisnya susu. Tandangi, waduh di tandangi. warunge dibuka ditoto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis belayane sendir leng opotro sing dipikir ora rumongso esem mane bakule gawe bingung ati toto sendok cangkire panas kebul-kebul nyamleng tenan wedang rondene peteng remeng-remeng manis-manis belayane sendir leng opotro sing dipikir ora rumongso semane bakule gawe bingung atiku lirikane doh-adoh gawe meriang awaku iki piye iki piye sentir leng ngopotro tiwas naksir ora bisa nggowo iki piye iki piye sentir leng ngopotro tiwas naksir ora bisa nggowo alas sentir leng ngopotro tiwas naksir ora bisa nggowo sentir leng ngopotro tiwas naksir ora bisa nggowo. Umar moyo ingsun timbali, Umar moyo ingsun timbali. entre